على آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعد. Kita baca dari matan. Faqala al-muallif al-imam al-mujaddid rahmatullah alaih, i'lam asyarakallahu li ta'atih, i'lam, ketahuilah, semoga Allah membimbing anda untuk mentaatinya, annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa hanifiyah yang merupakan millahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu anda beribadah pada Allah mukhlishan, dengan ikhlas, dengan seraya anda mengikhlaskan, maksudnya apa? Dengan seraya anda memurnikan lahu untuk Allah ad-din, agama tersebut, ibadah-ibadah anda, anda murnikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Fa idza arafta annallaha khalaqaka liibadatihi, maka apabila anda sudah mengetahui bahwa Allah menciptakan anda untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi, bahwa ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati, sebagaimana sholat tidaklah disebut, tidaklah dinamakan sebagai sholat kecuali apabila disertai dengan adanya taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Nah, apabila kesyirikan dakhala, sudah masuk fil ibadah, dalam ibadah, maka ibadah tersebut fasadat, jadi rusak. Kal hadasi, misal hadas. Idza dakhala fit taharah, apabila masuk ke taharah, maka jadi batal taharahnya. Ya. Fa idza arafta, apabila anda sudah mengetahui, anna syirka, bahwasanya kesyirikan, idza khalatal ibadata, apabila kesyirikan itu sudah mencampuri ibadah, afsadaha, maka kesyirikan itu akan merusak ibadah, wa ahbatal amala, dan akan menggugurkan amal dari ibadah-ibadah tadi, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan jadilah pelakunya, yaitu orang yang mencampurkan ibadah dengan kesyirikan, ya, jadilah pelakunya minal khalidina finnar, menjadi termasuk orang yang kekal di neraka. Arafta, dan anda mengetahui, anna ahamma alaik, bahwasanya hal yang perkara yang paling penting yang mesti anda ketahui adalah ma'rifatu dzalik, mengetahui hal ini, mengetahui hakikat kesyirikan. La'allallaha ayukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah membebaskan anda dari keburukan ini, kejelekan ini. Apa itu syabakahnya, keburukannya? Wahia asyirku billah, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah, ya, yaitu menduakan Allah dalam ibadah. Allazi qala Allahu fi, yang Allah berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah dapat mengampuni madu dzalik, ya, selain kesyirikan, liman yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, ya, dosa mencuri, korupsi, berzina, minum khamar, itu bukan kesyirikan, itu bisa Allah ampuni, ya, walau di dunia tidak taubat, mati membawa kesyirikan, mati membawa dosa tersebut, namun tidak ada jaminan diampuni, artinya tahta masyiatillah. Apabila Allah kehendaki, Allah ampuni dengan rahmatnya, karunia-Nya, kasih sayang-Nya. Nah, apabila Allah kehendaki, Allah azab. Ya, namun dia dosa-dosa tadi itu semua, dosa besar, mencuri, korupsi, zina dan yang lainnya, itu tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Ya, tidak sebagaimana syirik. Kalau syirik mengekalkan pelakunya di neraka. Wah, mana lagi tadi? Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaidah. Maka, ya, yang demikian itu yang mesti anda ketahui, yang mesti anda pelajari, inilah perkara yang paling penting, yaitu dengan mengetahui empat kaedah. Zakarahallahu ta'ala fi kitabih. Empat kaedah mengenal kesyirikan, Ya, mengenal hakikat tauhid, hakikat syirik yang Allah sebutkan di kitabnya, yaitu di Al-Qur'an. Naam. Baik, masuk ke syarah di sini. Ya, fadhol Pak Abdul Majid. Hadhihi al-muqaddimatu madkhalun. Madkhalun. Hadhihi al-muqaddimatu madkhalun. Bi hadhihi al-qawa'idati wal aula. Wal awwala. Wa awwalu dhalik. Wa awwalu dhalik annal-hamiyyata billati Ibrahim alaihi salam ja'ala Allahu 'azza wa jalla Ibrahim hanifan. Ya'ni ma'ilan an tariqi syirki la tauhidin qalisi wal hanifiyatu hiya millatu allati marat an kulli batilin ila al-haqqi wa bata'adat min kulli batilin ila al-haqqi wa hiya millatu abina Ibrahim alaihi salam kama qala azza wa jalla ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kan hanifan musliman wa qala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an ummi ijtabahu wa hadahu ila siratul mustaqim haqiqatu millati Ibrahim hiya tahqiqun hiya tahqiqu mudaf hiya tahqiqu makna la ilaha illallah kama qala azza wa jalla fi suratil juhrufi wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un wa hadhihi al-kalimatu hiya kalimatu la ilaha illallah innani bara'un mimma ta'budun hadhihi hiya kalimatut tauhid hadha huwa ismu alladhi huwa nafyu fi kalimatut tauhid ya'ni qawla la ilaha ya'ni qawla la ilaha ma'nahu innani bara'un ta'budun illallahu ya'ni illa alladhina fatarani wa ja'alaha kalimatan innani bara'un innani bara'um itu ada yang kurang ya kalau ini kutipan dari ayat innahu bara'um mimma ta'budun ditambah itu kan kalau kutipan dari ayat kan mimma ta'budun ya ya terus wa ja'alaha kalimatan fi aqibihi wa'adhamu tafsirun li kalimati tauhidi wa'adhamu tafsirin ya wa'adhamu tafsirin kalimat tauhid huwa hadhihi ayatu haitsu qala innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani baik illa alladhi baik illa alladhi fatarani baik asyarah nah kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ya beliau ini mantan menteri agama Saudi Arabia yang banyak menulis, mensyarah kajian tentang kitab-kitab tauhid, ya Menteri Agama dulu, ya kalau di negeri antum bos banser ya, entah apa yang dia syarah. Kalau di Saudi Menteri Agamanya ulama, kalau di kita qadarullah Menteri Agamanya bos banser. Allah musta'an. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, kalau disebut Al-Syekh berarti keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti beliau adalah cucu-cicit ya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hadhihi al-muqaddimatu madkhalun. Ya, maka muqaddimah ini adalah madkhal. Madkhul itu kalau ditasrif apa dakhul itu kuludukhulan. Dakhilun. madkhulun. Ah. Udkhula tadkhul. Madkhulun gitu kan. Isim, isim makan. Dia adalah tempat masuk lihadhil qawaid untuk memahami kaidah-kaidah ini, empat kaidah. Ini mukadimahnya. Ya, wa awwalu dzalik, ya, awal ini mukadimahnya, mukadimah untuk memahami empat kaidah ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, annal hanifiyata milati Ibrahima, bahwasanya milah Ibrahim yang merupakan hanifiyah yang merupakan milah Ibrahim alaihissalam, ja'alallahu Ibrahim hanifah. Ini berarti Allah menjadikan Ibrahim sebagai orang yang hanif. Apa itu orang yang hanif? Ma'ilan an tariqis syirk, yang dia berpaling dari segala, dari jalan kesyirikan, ila tauhid al khalis, menuju jalan tauhid yang khalis, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wal hanifiyatu hiya millah, hanifiyah adalah millah agama, allati malat an kulli batilin ila al haq, yang dia berpaling dari segala macam kebatilan menuju al haq, kebenaran. Wa bata'adat, dan dia jauh, ya, dan dia menjauhi an kulli batilin ila al haq, dari segala macam kebatilan menuju kebenaran. Wa hiya millatu abina Ibrahim, yaitu millahnya, agamanya bapak kita, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kama qala, sebagaimana Allah taala berfirman, makana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani tanpa tahu malu mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah penganut agama mereka. Padahal Ibrahim wafat, telah wafat ya ratusan atau mungkin ribuan tahun sebelum hadirnya agama Yahudi atau hadirnya agama Nasrani. Sementara Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa yang Allah turunkan Injil, Nabi Musa yang Allah turunkan Taurat, yang dengannya Nasrani berpijak, ya, berpedoman dengan Injil, Yahudi berpedoman dengan Taurat, itu merupakan cicit-cicit Nabi Ibrahim. Kok bisa Nabi Ibrahim beragama, bermanhaj dengan agama yang baru muncul ratusan atau ribuan tahun mendatang? Kan aneh. Sama seperti orang-orang yang mengatakan Imam Syafi'i itu Asy'ari. Akidahnya Asy'ari. Ini ngaco, ngarang apa menghayal apa ya, kepalanya habis kejedot rel kereta, bingung kita. Kok bisa Imam Syafi'i itu wafat tahun 204 Hijriah. Ya. Sementara Abul Hasan Al-Asy'ari yang membawa akidah Asy'ariyah itu baru hadir 100 tahun lebih setelah wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, baru beliau mengumandangkan akidahnya setelah lepas dari akidah Mu'tazilah Abul Hasan Al-Asy'ari tahun 300-an Hijriah. Sementara Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Kok bisa Imam Syafi'i berakidah dengan akidah orang yang baru muncul 100 tahun lebih kemudian? Ini kan ngaco ini. Hah? Ini ngaco, sama ngaconya dengan mengatakan Nabi Ibrahim adalah Nasrani sehingga mereka kepedean jadi Abraham. Nah, ada presiden Amerika Abraham Lincoln. Nah, itu siapa itu Abraham? Ibrahim. Yusuf juga katanya, padahal Yusuf itu cicit Ibrahim. Yusuf punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Masih jauh sebelum hadirnya Taurat dan Injil. Katanya Yusuf juga beragama Nasrani, makanya mereka namain Joseph. Daud juga David, Sulaiman, Solomon, ya, ini kan ngaco itu. Nabi Daniel, mereka klaim juga Daniel, Nabi Daniel, ya, Yusuf jadi Joseph, Yakub jadi Jacob, Bunyamin, Benjamin. Benjamin, Benjamin itu nama-nama orang barat banyak menamainya. Kalau kita kan taunya Bang Ben kan. Benjamin. Ya. Hah? Ada Nabi Bani Israel, Nabi Daniel. Nabi Daniel. Jadi banyak orang Nasrani menamakan dirinya atau anaknya Daniel gitu ya. Daniel. Itu nama-nama religi mereka. Ya, nama-nama religi mereka. Hah? Daniel. Ya harusnya kita yang pakai itu. Misalnya Pak Sarjuki punya anak, punya anak udah enggak kan? Apa punya cucu? Kan kalau punya anak mesti nikah lagi. Sementara kan susah. Gitu. Punya cucu lah. Gak ada peluang kayaknya juga kalau punya anak. Enggak tahu deh. Allah alam ya. Nah, misalkan Pak Sarjuki ya nikah lagi, ya terus punya anak laki-laki namanya Daniel. Mungkin di mata kita, nama-nama orang Nasrani gitu kan. Daniel Fonseca, Daniel Pasarela dulu. Ya. Namanya Daniel semua. Ya. Nah, Daniel itu nama nabi. Kita harus yang lebih berhak ya dengan nama tersebut, bukan mereka. Mana lagi tadi ya? Ya. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Azza wa Jalla berfirman inna Ibrahim kana ummah. Ummah ini bisa maknanya imam. Ya, atau kedua, sesungguhnya Ibrahim adalah imam qanitan yang dia senantiasa taat, kunut lillah kepada Allah hanifan, yang dia hanif. Hanif tadi apa? Ma'ilun antariqi syirk ila tauhid al-khalis. Ya. Yang dia berpaling dari segala jalan kesyirikan menuju tauhid yang memurnikan ibadahnya pada Allah. Walam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan. Ya, syakiran li an'umih. Dia senantiasa bersyukur atas segala nikmat. Ijtabahu wadahu ila siratim mustaqim. Allah memilihnya, memberikan petunjuk kepadanya menuju siratim mustaqim. Wa haqiqatu millati Ibrahim hiya tahqiqu ma la ilaha illallah. Maka hakikat dari millah, dari agamanya Ibrahim adalah merealisasikan makna la ilaha illallah kama qala ya azza wajal fi surati Zukhruf. Sebagaimana yang Allah firmankan azza wajal di surah Zukhruf, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya diriku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah ini berlepas diri. Ini makna la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Ya. Illa alladhi fatarani. Ini isbat. Tadi nafyun. Penafian ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Ayat seterusnya adalah isbat. Penetapan ibadah yang diberikan kepada Allah. Ya. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah yang telah memberikan, yang telah menciptakanku, ya maka dialah yang akan memberikanku petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini kalimat yang tetap langgeng pada anak keturunannya, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Wa hadhihi al-kalimatu hiya kalimatu la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Innani bara'u mimma ta'budun, hadhihi hiya kalimatu tauhid. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini penafian, pengingkaran terhadap peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Hadhihi ya kalimat tauhid, wa hadha huwa nisfu. Ya, ini kalimat tauhid, namun baru setengah. Karena tauhid itu enggak lengkap kalau baru cuma nafyun, mesti ada isbat. Enggak boleh cuma pengingkaran aja. La ilaha, enggak bisa. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, mesti ada isbat. Illallah, kecuali hanya pada Allah. Ya. Hadhihi kalimatu tauhid wa hadha huwa nisfu alladhi, itu setengah huwa nafyu, yaitu penafian fi kalimatu tauhid. Mesti nafyu isbat. Ya. Yakni qaula la ilaha, yaitu ini maknanya la ilaha, maknahu innani bara'u mimma ta'budun illallah. Yang maknanya sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali hanya pada Allah, yakni illalladzi fatarani. Kecuali hanya kepada Allah, itulah kandungan makna ayat dari illalladzi fatarani, ya, kecuali Allah yang telah menciptakanku, wa ja'alaha kalimatan fi aqibih. Maka Nabi Ibrahim menjadikan ya ini sebagai kalimat yang tetap terus diucapkan langgeng pada anak keturunannya. Wa adamu tafsirin li kalimat tauhid huwa hadhil ayat. Maka ya, tafsir yang paling besar dari kalimat tauhid kalau kita korelasikan kepada ayat, ya ayat ini haitsu qala innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani. Banyak ya, semua ayat-ayat yang menerangkan tentang tauhid itu semua menuju makna la ilaha illallah. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yastanibu tauhid. Dan sungguh kami telah ya mengutus setiap rasul kepada suatu kaum, rasul ini menyeru beribadahlah kalian pada Allah, ini isbat wajtanibu tawgut, jauhilah sembahan selain Allah, nafyun ya ya wa may yakfur bi tawgut wa yu'min billah, ini juga siapa yang kufur kepada tawgut, peribadatan yang disembah selain Allah dan dia beriman pada Allah, nah, ini juga kalimat nafyu isbat. Baik. Ya, sampai sini ya. Tadi ya pembacanya. Nah, padahal Syekh Marwanto. Wahdahu. Yani insan rububiyyati haqqati mustahiqqati bi wahdihi wa huwa Allahu jalla wa ala alladhi hiya milatu milati Ibrahim. Wa hadhihi hiya al-hadithiyyatu wa hiya allati amara Allahu azza wa jalla nabiyahu bil istimsaki biha. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa millata Ibrahim alayhi salam hiya tauhid. Wa idza arafta hadha fa inna al-ibadata la tuqbalu illa bi tauhid. Wa dhalika mithlu tuharati bi salati. Fa'inna tauhidah syartun syartu mudaf yakni al-ikhlas wa tawbah wa tuharatu syartu sikhan di sholati fakara anahu la tasihha la tasihhu sholatu illa ila bittuharati maka dalika la tasihhu ibadatu ahadin illa ila ana muwahidan. Walau kana fi jabhatihi asaru sujud. Wa kana sa'iman fi nahari qa'iman fi layli fa inna sarta qabuli dhalika an yakuna muwahhidan mukhlishan. Qala Allah Ta'ala ila alayka wa illa alladhina min qablik la in ashrakta ayfatunna amaluka wa la takununna min al-khasirin fa'bud wa qala azza jalla fil kuffari wa qadimna ila ma aminu min amali wa ja'alnahu aba'an Abang yang mansuha. Baik, khalas. Jazakallah khairan. Makin cakep baca kitabnya nih. Masya Allah. Mantap, men. Mantap. Ya. Ini ustaz beneran ini, man. Jadi minder kita. Ustaz beneran ini. Masya Allah. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh. Mana lagi tadi? Walihada qala ahlul ilmi. Ya. Oleh karena itu, sebagian ahlul ilmi itu para ulama berkata, inna kalimat tauhid la ilaha illallah fiha nafyun wa isbatun. Sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah, di dalam kalimat tauhid tersebut, terdapat nafyun, penafian, wa isbatun dan penetapan. Penafian dari apa? Dari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, sekaligus pengingkaran atas praktek kekejian tersebut, yaitu peribadatan kepada selain Allah. Wa isbatun dan menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Ya. Wa nafyu fihi al-bara'atu. Nah, yang dinamakan nafyun di sini, ya, fihi dalam nafyun ini adalah al-bara'atu, berlepas diri. Nah, kalau berlepas diri itu maksudnya apa sih? Berlepas diri itu yaitu ya, memusuhi, membenci dan mengkafirkan pelakunya. Itu, memusuhi, membenci dan mengkafirkan pelakunya. Ya, tidak ada yang namanya bara'ah terhadap musyrik kalau tidak membenci mereka. Tidak memusuhi mereka dan tidak mengkafirkan mereka. Itu namanya enggak bara'ah terhadap musyrikin. Masih ada cinta, loyalitas. Ya. Dari mana keterangan ini yang kita dapatkan? Dari Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri. Ya, di kitab beliau, ya, Risalah Makna Taghut. Beliau mengatakan ya mengenai hal ini. Yang pertama kali Allah wajibkan pada kita adalah kufur bitaghut. Apa itu kufur bitaghut sifatnya? Ya, anta taqida butlan syirk. Anda meyakini batilnya ibadah kesyirikan dan Anda memusuhi pelakunya, Anda membenci pelakunya dan Anda mengkafirkan pelakunya. Ya. Jadi musyrik itu wajib kita benci, wajib kita musuhi. Namun kebencian, permusuhan dan pengkafiran dari kita terhadap mereka itu tidak berkonsekuensi kita berlaku semena-mena. Ya. Paham enggak sini? Ya. Enggak berlaku semena-mena misalkan membunuh mereka, itu hak, bukan hak kita. Apalagi ya, merampas harta mereka. Ya, apalagi dan yang lainnya. Ini yang sering atau kerap kali disalahpahami oleh orang-orang. Ya, oleh orang-orang. Ketika kita mengatakan kepada musyrikun, kalian telah berbuat syirik, mereka akan mengatakan, "Oh, ini bentar lagi darah kita dihalalkan. Harta kita dihalalkan oleh para Wahabi-Wahabi itu." La ilaha illallah. Nah, ada konsekuensinya. Ketika kita mengatakan musyrikun adalah musyrik, maka kita mengkafirkan mereka, otomatis halal darahnya, halal hartanya. Itu konsekuensi yang demikian itu. Ya, konsekuensi orang-orang les sebenarnya. Yang ingin apa namanya playing victim, seolah-olah ini jadi korban. Nah, padahal gak ada konsekuensi itu. Bisa dipahami gak sini? Ya? Ya, misalkan ini ada orang yang beribadah kepada Nyi Roro Kidul syirik, kita katakan itu musyrik, langsung di playing victim, sok-sok jadi korban. Wah, saya dimusyrikan, berarti entar sebentar lagi harta saya halal, darah saya halal gitu. Oleh dia. Nah, subhanallah. Padahal penegakan hak, ya, penegakan hukuman mati itu hak dari pemerintah, bukan hak individu kita. Bisa dipahami gak sini? Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Mana lagi tadi? Hah? Oh iya. Wa min ibadati kulli ma siwah. Ya, jadi yang namanya nafyu di sini adalah bara'ah, berlepas diri dari segala macam ma'bud yang diibadahi selain Allah. Wa min ibadati kulli ma siwallahi. Dan dari segala macam peribadatan ya kepada selain Allah. Li anna ibadata ma siwallahi batilatun. Karena setiap peribadatan yang diberikan kepada selain Allah itu batil. Ya, wa isbatul ibadati lillahi wahdahu, dan menetapkan peribadatan kepada Allah semata, maksudnya apa? Ya'ni inzalal ubudiyati alhaqqati almustahiqati fi wahidin huwallahu. Yaitu inzalul ubudiyah, artinya kita menurunkan, memberikan peribadatan yang hak ya itu hanya kepada satu zat, yaitu siapa? Allah. Hadhihi hiya millatu Ibrahim, inilah millah Ibrahim. Ya, wa hadhihi hiya hanifiyah, inilah hanifiyah. Wa hiya allati amara Allahu nabiyahu, dan inilah yang Allah perintahkan nabinya, bil istimsaki biha, untuk berpegang teguh dengannya. Allah Ta'ala berfirman, summa au'ayna ilaika anittabi' millati Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan pada engkau agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus. Ya, millah Ibrahim yang lurus. Ini perlu Allah sebutkan tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah millah Ibrahim, millah Ibrahim. Nah, kenapa demikian? Karena banyak pihak mengklaim Nabi Ibrahim di pihak mereka. Sebagaimana tadi Yahudi Nasrani tanpa tahu malu ya, mengklaim Nabi Ibrahim adalah ada di pihak mereka. Ini kan lucu. Ya. Ini lucu, ini lebih lucu daripada orang-orang yang mengklaim Al-Imam Asy-Syafi'i berakidah Asy'ari. Padahal Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris wafat 204 Hijriah. Akidah Asy'ari baru muncul 300-an tahun Hijriah. Itu pun dalam madhab mutaqaddim, artinya Asy'ari yang belum ada namanya perubahan-perubahan. Ya. Belum ada perubahan. Enggak ada tuh namanya sifat 20. Ya, pada masa Abul Hasan Al-Asy'ari. Enggak ada. Sifat yang diisbat oleh Abul Hasan tidak berjumlah 20. Ya. Kemudian baru dibawa oleh Ibnu Furaq, murid-muridnya Abul Hasan dan seterusnya sampai hari ini sudah ada perubahan. Nah, begitu juga Nasrani Yahudi yang mengklaim Nabi Ibrahim adalah penganut agama mereka. Ya. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam hadir ribuan atau ratusan tahun sebelum hadirnya agama tersebut. Ya, makanya Allah sebutkan, maka anak Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan muslimat. Nah, kemudian mana lagi tadi? Nah, kenapa disebut Nabi Ibrahim di Al-Quran, milah Ibrahim, ini penting. Karena musyrikin Quraisy juga mendaku, mengklaim, ngaku-ngaku Nabi Ibrahim di pihak dia. Makanya mereka ibadah haji, umroh, pakai syariat apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka mengklaim ini Ibrahim bapak kita. Ibrahim bapak kita. Ada yang ngaku-ngaku. Ya, ngaku-ngaku. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Jahiliyah menyebutkan ini diantara ciri orang Jahiliyah menisbatkan para nabi atau orang soleh kepada ajaran mereka yang sesat. Ya. Kepada ajaran mereka yang sesat. Nah ini juga orang-orang musyrikin ngaku-ngaku Ibrahim adalah tokoh mereka. Makanya Allah sebutkan sering milah Ibrahim. Inilah milah Ibrahim. Supaya musyrikin Quraisy sadar. Ibrahim tidak seperti itu. Ya. Allah senantiasa sebutkan milah Ibrahim. Allah tidak sebutkan milah Adam, milah Nuh, milah Idris. Ya. Milah Yusuf, milah Daud, milah Sulaiman. Tidak. Tapi milah Ibrahim. Karena musyrikin kenal Ibrahim. Maka kata para ulama, boleh kita menyebutkan pernyataan-pernyataan alim, orang soleh, ulama, ya, yang kontra, yang bertabrakan dengan penganut kebatilan, yang orang-orang kebatilan tersebut, penganut kebatilan tersebut mengklaim ulama yang kita sebut, yang kita bawa adalah berada di pihak dia. Ya. Bisa dipahami gak sih? Nah. Jadi para syawafi misalkan, para penganut mazhab syafi'i, ya. Mereka berakidah dengan akidah asy'ari. Bahkan di antara mereka, ini ada yang jadi kuburi. Kuburiyun. Ya, mereka mendaku-daku Imam Syafi'i. Nah, maka kita bawakan perkataan Imam Syafi'i yang bertolak, yang bertabrakan, kontradiksi dengan keyakinan mereka. Boleh itu. Ya, boleh. Nah, ini enggak demikian. Ya. Sama seperti orang-orang yang mengklaim berada di atas dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal manhaj dia hakikatnya itu ada di jalan musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Misalkan dia berada di jalan ya Daud ibn Jirjiz ya atau salafnya lagi itu ya Ibnu Fairuz ya, yang menyatakan pelaku kesyirikan itu masih muslim. Nah, kita bawakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan imam-imam dakwah biar sadar enggak seperti itu. Itu bukan jalan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Jalan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelas. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Yazid bitaghayun kusbil maksiat. Iman hilang dengan pembatal keislaman. Ini jalan Syekh Muhammad bin Abdullah, manhajnya. Ya. Lihat itu di risalah di penutup akhir ya, Nawaqidul Islam. Uzurnya hanya mukroh, dipaksa. Islam iman batal dengan melakukan pembatal keislaman. Nah, ya ini orang-orang yang mengklaim di jalan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, iman tidak batal dengan pembatal keislaman. Berarti imannya apa? Masih ada. Masih ada. Ya. Kalau masih ada. Jadi iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau melakukan pembatal keislaman, imannya gimana? Bertambah apa berkurang? Enggak bertambah, enggak berkurang. Terus gimana? Kalau berkurang, memangnya pembatal keislaman seperti maksiat kan bukan? Terus gimana? Imannya gimana? Hilang atau tetap ada? Tetap ada katanya. Tetap ada. Ah, Allah musta'an. Mana lagi tadi? Apa, Pak? Ah, saya kurang dengar, Pak. Apa? Ah? Asy'ari berakidahnya. Fikihnya Syafi'i. Tasawufnya Ghazali. Nah. Karena tapi ini tidak membahas khusus mengenai akidah, bukunya tidak ada. Loh, ini keliru ini. Emangnya Imam Syafi'i itu imam dalam akidah, imam dalam fikih. Makanya Imam Syafi'i dijuluki oleh para ulama, di antara Imam Ahmad bin Hanbal, Nasirus Sunnah, sang pembela akidah sunnah. Kalau disebut nasirus sunnah, itu berarti hanya berkutat di fikih saja gitu. Oh, enggak. Nasirus sunnah, sang pembela sunnah. Sang pembela akidah ahlus sunnah. Imam Syafi'i juga membahas akidah. Membuku secara khusus tidak ada. Tetapi beliau banyak mengeluarkan statement, pernyataan. Dan menelurkan murid-murid yang nulis. Semisal murid beliau adalah Al-Muzani. Rahimahullah Ta'ala. Al-Muzani murid langsung Asy-Syafi'i di Mesir. Muzani punya kitab khusus. Apa namanya? Terkait akidah. Syarhus Sunnah. Menjelaskan Allah istiwa di atas arsy. Ya, itu udah nabrak sama akidah Asy'ari zaman sekarang. Jadi klaim tersebut gak tepat. Kalau dikatakan kita ngikut Syafi'i hanya fikih aja. Loh, emangnya kurang keimaman apa Imam Syafi'i dalam hal akidah? Ya, kurang keimaman apa? Ini sudah cukup. Maturidi itu sejaman dengan Abul Hasan al-Asy'ari. Tapi mereka tidak pernah berjumpa. Ya, Abul Mansur al-Maturidi. Dia gak pernah berjumpa dengan Abul Hasan. Konsepnya berbeda sebenarnya. Ada dalam perbedaan masalah takdir, ya, masalah iman juga, masalah sifat juga. Sifat 20 yang kita kenal sekarang itu mix sudah kompilasi antara akidah Maturidiyah dengan akidah Asy'ariyah. Ya, itu beda sebenarnya. Ya di Indonesia itu nggak jadi pembenaran, kita kan dulu belajar itu. Ya kalau kita mau balik lagi, Imam Syafi'i dulu nggak belajar itu, ya kan? Itu nggak jadi pembenaran. Kita dulu kan belajar itu, ya nggak jadi pembenaran. Ya berikutnya Pak, ya Imam Syafi'i tidak menulis secara khusus akidah. Tapi belum mengeluarkan banyak statement. Dan statement-statement beliau itu banyak dikumpulkan oleh para ulama. Jadilah disebut akidah Imam Syafi'i. Sama seperti risalah misalkan. Risalah akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Risalah akidah Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, sementara Ibnu Uyainah sendiri enggak pernah nulis itu. Kitab yang namanya itu apa namanya? Nah, tapi dari mana? Dari kumpulan pernyataan-pernyataan beliau yang dibukukan. Sama ini enggak usah jauh-jauh. Ini buku kita sekarang nih. Syarah Al-Qawaidul Arba. Kalau Qawaidul Arba ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Ini syarahnya nih. Dalam bentuk buku nih tulisan nih. Siapa yang mensyarah ini tadi sebut? Menteri Agama, mantan Menteri Agama Saudi. Ulama. Kalau Menteri Agama kita Bos Banser. Ya, ini ulama. Mantan Menteri Agama Saudi yaitu Syekh Shalih Al-Syekh. Pernah enggak Syekh Shalih Al-Syekh nulis buku? Nulis ya. Nulis pakai ketik atau pakai pena. Syarah Al-Qawaidul Arba. Jawabannya enggak. Kok bisa ada kayak gini? Ini hasil transkrip ceramah beliau. Ketika beliau mensyarah Al-Qawaidul Arba lewat ceramah lepas, direkam, dibukukan, jadilah kayak begini. Bisa dipahami sini, Pak? Ya. Jadi keliru ya ketika mengatakan kita ngikut Imam Syafi'i dalam fikih. Lalu memang Imam Syafi'i bukan imam dalam akidah. Imam dalam akidah. Kalau enggak apa gunanya dijuluki Nasirus Sunnah. Sang pembela akidah Ahli Sunnah. Ya. Dari mana? Buat apa dijuluki kayak gitu? Harusnya Nasirul Fikih aja udah. Nasirul Toharoh, Nasirul Babu Sholat, Nasirul Babi Zakat. Tapi dijuluki Nasirul Sunnah. Sang pembela sunnah. Berarti beliau adalah imam juga dalam akidah. Ya, imam juga dalam akidah. Ya, juga diantaranya imam dalam akidah. Al-Imam Al-Bukhari. Itu bahkan nulis buku khusus. Ya, pernah kita daurahkan di ma'had kita. Yaitu, Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Itu nabrak. Ya, habis-habisan akidah Asy'ari. Ya. Nabrak habis-habisan akidah Asy'ari. Imam Ahmad punya nulis buku Ushulus Sunnah. Itu nabrak habis-habisan akidah Asy'ari. Ya. Nabrak habis-habisan. Hah? Iya. Artinya bukan. Ini akidah Abul Hasan itu hakikatnya yang nabrak. Akidah. Nah, itu yang maksud saya seperti itu. Nah, akidah Asy'ari itulah yang hakikatnya nabrak akidah Imam Ahmad begitu. Baik. Kita lanjut lagi. Fa millati Ibrahim hiya tauhid, maka milahnya Ibrahim adalah tauhid. Wa idza arafta hadza, nah apabila Anda sudah mengetahui hal ini, fa innal ibadata la tuqbalu illa bitauhidi, maka ibadah itu tidaklah diterima kecuali dengan tauhid. Ini penting ya. Nah, orang-orang kafir yang kan banyak orang kafir yang baik-baik ya. Donasi gitu ya. Bantuin kalau kita banjir, bencana, tsunami, ya. Diterima enggak di sisi Allah? Enggak diterima. Jadi artinya enggak ada ya balasan untuk mereka di akhirat. Allah balas kebaikan mereka di dunia, Allah balas di dunia juga. Enggak di akhirat. Di akhirat lunas pol. Ya. Gitu. Tanpa pertanyaan yang 16 neraka. Neraka jahanam. Nah, neraka jahanamnya, perhatikan sini. Walaupun nih, orang kafir yang baik dengan orang kafir yang jahat itu azabnya sama neraka jahanam. Yaitu selama-lamanya. Namun orang kafir yang jahat, semisal Fir'aun, Abu Jahal, itu azabnya tentu berbeda dengan orang kafir yang selama-lamanya di neraka, tapi di dunia pelangap-longo. Ya. Artinya di dunia dia gak melakukan kejahatan kepada kaum muslimin. Dia cuma kafir kepada Allah aja. Dia di neraka selama-lamanya, ya, tapi dia lebih ringan dibandingkan azab kayak Abu Jahal yang jahat. Azab Fir'aun yang jahat. Bisa dipahami sini ya, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hah? Ini yang dijelaskan oleh para ulama itu. Ya. Kemudian orang kafir tambah lagi azabnya dengan apa? Dengan syariat Islam. Kan kalau mereka mengerjakan syariat ibadah enggak diterima. Ya, kecuali dengan tauhid. Nah, ketika mereka tidak mengerjakan, mereka dapat azab lagi. Ya, ziyadatul azab. Azab plus tambahan selain azab kekafiran mereka. Ya. Nah, masuk waktu sholat. Kita diwajibkan sholat. Orang kafir enggak sholat. Itu dosa lagi buat orang kafir. Ya. Masalahka kum fi saqar, orang kafir Allah tanya di neraka. Ya, di neraka ditanya oleh orang-orang yang di surga. Masalahka kum fi saqar? Kenapa kalian ada di neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak mengerjakan sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami enggak pernah sedekah kepada orang miskin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin. Sampai datang hari kiamat. Ya. Wa apalagi? Wa kunna la wa apa nah? Wa kunna ma'al kha'idin, ya. Kelewat itu. Tai. Ini itu dijelaskan oleh para ulama usul fikih di buku-buku usul, ya. Apakah orang-orang kafir mukallaf dengan ibadah-ibadah atau bukan? Nah, para ulama usul ya memang berbeda pendapat. Namun pendapat yang saya mengikuti adalah pendapat orang kafir juga mukallaf, dibebani syariat. Dibebani syariat. Tapi dilaksanakan juga enggak diterima gitu. Enggak dikerjakan, nambah lagi. Nambah lagi. Itu balasan bagi orang kafir, ya. Karena mereka enggak tahu diri, sudah Allah ciptakan. Allah beri rezeki, ya malah beribadah kepada selain Allah. Oh. Ya, itu tidak ada maaf kayak begitu. Ya. Dan itu adalah keadilan. Sama ketika antum ya, istri antum antum nafkahi. Antum berikan pakaian, antum berikan tempat tinggal. Ya. Dia malah berhubungan badan sama pria lain, enggak sama antum. Gimana coba? Ya, mau toleran. Ya. Betul, nggak ada ampun kan? Artinya nggak bisa. Saya sabar, nggak apa-apa. Saya nggak boro-boro mau bunuh, talak aja enggak gitu kan? Ini kan pria terbodoh sedunia ini. Ya, nah kalau ketika pria tersebut membunuh wanita tadi atau mentalak, itu adil gitu. Itu baru kita nih manusia. Gimana dengan Allah yang ciptakan kita, berikan rezeki pada kita, Allah tundukkan dunia ini buat kita. Ya, segala macam ada yang di dunia ini berkhidmat untuk kita. Semua Allah berikan minyak, Allah berikan air dari bumi ini. Dari tanah Allah berikan air, buah-buahan, hewan ternak. Ya, Allah berikan segala macam kemudahan, hingga jadi pesawat terbang, segala macam lah. Malah ibadahnya kepada Nyi Roro Kidul. Hah? Itu kan gila itu. Hah? Malah beribadahnya kepada bahu rekso. Hah? Malah beribadahnya kepada kuburan keramat. Itu gila itu. Hah? Sama kayak kita ini ya. Ya. Kita ini punya istri, kita nafkahi. Bahkan diminta tambahan lagi jajan, ya kan? Ya. Dikasih juga, apalagi sekarang udah ada marketplace. Dia enggak pernah ngajak antum ke pasar atau ke mall. Cukup ya. Ya, tiba-tiba di rumah paket gitu. Allahu Akbar. Ya enggak? Udah gitu malah antum enggak pernah dikasih jatah. Hah? Gila antum ya. Ayo, enggak. Gila orang lain. Ya gitu. Ingat enggak dulu iklan KB dulu? Zaman dulu itu. Zaman Pak Yanis. Sama Mas Arjuki. Allah Akbar. Mana lagi tadi? Tahu aja Pak Yudi. Tahu dia berarti. Generasinya. Mana lagi tadi ya? Hah? Ya. Ya. Wa dzalika mithlu taharati lisalah. Ini seperti taharah dalam salat. Taharah dalam salat. Ya, fa inna tauhid syartu qabulil ibadah. Maka tauhid adalah syarat diterimanya ibadah, yakni al-ikhlas, yaitu ikhlas. Ikhlas di sini bukan ikhlas yang menurut pengertian kita. Ikhlas di sini adalah memurnikan ibadah untuk Allah. Ya, kalau ikhlas menurut pengertian antum kan istri antum berkata kepada antum, ya kalau Pak Majid mau nikah lagi silakan, saya ikhlas gitu. Misalkan Ummu Sabil ngomong kayak gitu, itu bukan ikhlas. Gitu. Itu legowo. Misalkan Ummu Sabil ngomong ke Pak Majid, ya saya mah ikhlas kalau Pak Majid nikah lagi silakan. Itu bukan ikhlas yang di sini dimaksud. Itu legowo itu. Kalau ikhlas yang di sini maknanya memurnikan ibadah kepada Allah. Makanya surat Al-Ikhlas bukan surat legowo itu. Yaitu memurnikan. Nah, kalau Al-Ikhlas kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas itu ada dua. Kita kenalnya Al-Ikhlas kul huwallahu ahad aja. Al-Ikhlas itu ada dua, kul huwallahu ahad dan kul ya ayyuhal kafirun. Kul huwallahu ahad itu Al-Ikhlas memurnikan nama dan sifat Allah hanya layak bagi Allah. Kalau Al-Ikhlas di Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, itu memurnikan, mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Makanya Allah sebut, ya. Kul ya ayyuhal kafirun, ya. Katakanlah kepada mereka, kepada katakan wahai Nabi, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah pada apa yang aku sembah, apa yang kalian sembah. Ya, ini memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan Allah sebut, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini maknanya apa? Padahal musyrikin sudah beribadah kepada Allah ya. Mereka haji, umroh, mereka juga sholat, walau sholatnya itu tanpa sujud. Ya, mereka juga zikir, berdoa kepada Allah. Tapi ternyata ketika mereka melakukan kesyirikan, Allah sebut, wala antum abiduna ma'abud. Kalian pun tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Loh, ibadahnya mereka gimana? Gila. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika lain asyakta layahbatanna amaluk wa latakunanna minal khasirin. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau, kepada wahai Nabi, dan kepada Nabi dan Rasul sebelum engkau, wahai Nabi. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalmu. Dan engkau menjadi orang yang merugi. Mana lagi tadi? Ya. Wa taharatu syartu sihhati salati. Maka taharah adalah syarat sahnya salat. Fakama annahu la tasihhu as-salatu illa bitaharati. Maka sebagaimana salat tidak sah kecuali dengan adanya taharah, ya. Wakadzalika, demikian pula la tasihhu ibadatu ahadin. Ya, maka ibadah siapapun la tasihhu, tidaklah sah illa idza kana muwahhidan, kecuali jika orang tersebut mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu gimana maksudnya? Tidak beribadah kepada siapapun, beribadah hanya kepada Allah. Walau kana fi jabhatihi atharu sujudi, walaupun di jidatnya, ya, apa bahasa Indonesia jidat, kening ya. Ya, di jenongnya itu, di keningnya itu, ya, ada bekas tanda sujud. Ya. Ada bekas tanda sujud, namun ternyata dia memberikan ibadah pada selain Allah. Itu bukan muwahhid. Ya. Wa kana shaiman fi nahar, walaupun dia puasa siang hari, qaiman fil lail, tahajud di malam hari. Fa inna syarta qabuli dzalika, maka syarat diterimanya ibadah tersebut, ayyakuna muwahhidan mukhlishan. Dia mesti bertauhid dan memurnikan ibadahnya kepada Allah. Qala Allah, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la asyraqta la yabatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Ayat yang tadi kita baca. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Ya. Balillaha fa'bud, perhatikan nih, balillaha fa'bud. Ya, kalau kita i'rab apa itu lafaz jalalah Allah? Maf'ul muqaddam. Ya. Mana amilnya? Fa'bud, maka Allah sembahlah. Ya, gitu. Oh, kenapa didahulukan? Ini litufidul hasr, untuk memberikan makna pembatasan. Maksudnya apa? Beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah. Gitu. Makanya disebutkan balillaha fa'bud. Karena maknanya beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah. Kalau cuma sekedar fa'budullah, beribadahlah kepada Allah, itu nanti bisa disalahpahami. Beribadah pada Allah, tapi boleh juga dong beribadah pada selain Allah. Itu yang dipahami oleh musyrikin Quraisy. Mereka beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Makanya dakwah ini mesti amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan amar ma'ruf aja. Hadirin semua, jamaah semua, kita beribadah kepada Allah. Itu amar ma'ruf. Mesti nahi mungkar. Jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan beribadah kepada Nyi Roro Kidul. Jangan beribadah kepada bahu reso. Jangan beribadah kepada makam-makam keramat. Nah itu baru. Ntar tersinggung. Loh, dakwah itu mesti menyinggung. Ya. Kalau enggak mau menyinggung ya karaokean namanya. Dakwah itu mesti menyinggung. Ntar berisiko. Loh, kalau enggak mau berisiko tidur aja di rumah. Tidur di rumah aja ada risikonya kok. Ya. Ya. Hidup ini penuh resiko, ya dakwah kayak gitu. Ntar dakwah kita gak diterima. Loh, diterima gak diterima, itu urusan Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah kepada Nabi. Engkau Nabi gak bisa beri hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Rasulullah aja gak bisa beri hidayah. Kalau memang dakwah itu kita tidak dikhawatirin kita, supaya mereka tertarik. Itu bukan manhaj dakwah Nabi. Nabi Muhammad SAW di awal dakwah dibuka, silakan buku-buku sirah. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimatullah alaihi di kitab beliau Zadul Ma'ad. Karena Zadul Ma'ad itu kan awal-awalnya apa? Akhir-akhirnya itu adalah sirah. Awalnya kan bab fikih, akhirnya sirah di Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim rahimatullah alaihi menjelaskan ya mengenai dakwah Rasulullah. Diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jadi Mukhtasar Zadul Ma'ad. Disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, ya. Dulu pernah kita kaji di Tambun itu, ya, mengenai Mukhtasar Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Di awal-awal dakwah Rasulullah, ya, Rasul langsung memburuk-burukan, mencela sembahan musyrikin Quraisy. Maka penolakan dakwah Rasulullah, penolakan musyrikin Quraisy terhadap dakwah Rasulullah itu langsung di awal kali, bukan besoknya entar-entar, enggak, langsung di awal. Langsung di awal. Rasulullah SAW nih, ini orang musyrikin belum tahu nih, beliau udah jadi Nabi Rasul. Orang musyrikin dikumpulkan dekat Ka'bah. Wahai ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, apakah kalian percaya kalau aku kasih tahu kepada kalian di balik gunung ini ada pasukan yang hendak menyerang kalian? Padahal kalau ada pasukan, ya, kalau ada pasukan ini, bro, pasukan menyerang, kan zaman dulu pasukan pakai kuda gitu ya, itu akan meninggi ya apa namanya debu. Kata Nabi, ini kan nggak ada debu nih di balik gunung. Percaya nggak kalian kalau saya kasih tahu nih di balik ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian? Percaya? Karena musyrikin Quraisy sudah mensifati Nabi Sosolat sebagai soduk, orang yang sangat jujur, al amin, sangat amanah. Mereka yang kasih julukan. Kalau mereka mau safar nih, titip harta itu enggak ke istrinya, takut-takut. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Enggak, mereka enggak percaya gitu sama istrinya. Kadang-kadang ada khianat-khianatnya, biasa kan gitu. Itu ya memang realistis, istri kita aja gitu. Antum nih, celananya dicuciin. Ya, ada duit 200 ribu nyelip. Udah diem-diem itu. Jadi HM katanya, hak milik. Misalkan gitu ya, istrinya Syekh Marwan gitu misalnya. Ada sejuta ya, wah ini. Kalau Syekh Marwan nyelipnya sejuta. Kalau kita nyelip paling cenggo. Hah? Benar juga ya. Aduh, mana lagi tadi? Ya, nah, oh ya, balik lagi ya. Nah, kata musyrikin, ya, sodakta, engkau jujur, engkau enggak pernah dusta. Baru Rasulullah. Nah, beribadahlah pada Allah, jangan sembahan-sembahan berhala kalian. Mulai Rasul memburuk-burukan. Baru musyrikin Quraisy marah, kau dukun, kau gila, kau ini, kau itu. Syekh Shalih Fauzan di syarah Mukhtasar Zadul Ma'ad itu mengatakan, ya, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mengajak musyrikin Quraisy beribadah kepada Allah, itu langsung diterima dakwahnya. Langsung diterima. Kenapa? Karena musyrikin Quraisy juga beribadah pada Allah. Tapi kenapa langsung ditolak? Karena Allah inginkan bukan kayak gitu dakwah tauhid. Ya. Dakwah tauhid itu sama seperti kandungan tauhid, nafyu isbat. Mengajak manusia beribadah pada Allah, melarang manusia dari peribadatan kepada selain Allah. Jadi dakwah tauhid seperti itu. Ya, kalau kita dapat kesempatan beri kultum di tengah keluarga yang di notabene anggota keluarga itu mayoritas adalah kuburiun misalkan. Udah kita kasih tahu aja, ini hakikat la ilaha illallah. Ba. Habis itu ditorak, ya udah biarin aja. Oh, enggak hikmah. Siapa yang lebih hikmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Siapa yang lebih merasa lebih hikmah dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang dakwanya lebih apa katanya? Lebih mengena siapa? Enggak ada kan? Enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Laqad kana ya fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Rasul yang paling menerapkan ya. Apa namanya? Ud'uhum ila rabbika ya. Ajaklah mereka ke jalan Rabb-mu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Rasul yang paling menerapkan ayat itu. Alaihi salatu wassalam. Ya. Wa qala fil kufar, dan Allah taala berfirman tentang orang-orang kafir. Wa qadimna ila ma 'amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Entar ada motor saya kayaknya tuh. Ya. Dan ya, kami telah qadimna ila ma 'amilu. Pak Munadi, antum ngomong keluar ya. Enggak bisa keluar itu. Penuh motor. Ini. Ada gemboknya di depan. Jangan lupa gemboknya. Lupa. Motor berat cepat patah. Mana lagi tadi? Ya, cepat dong. Dan kami telah paparkan amal-amal yang mereka kerjakan. Fajalnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan amal mereka debu bertebangan. Ya. Baik. Nah, padahal dibaca berikutnya dua kilat. Khilafun ya. Tulisannya khilafun ya. Kalau i'rabnya itu apa kira-kira? Benar enggak khilafun itu? Tulisannya kan khilaf, apa namanya? Khilaf ya. Boleh antum baca khilafun, khilafin, tapi enggak mungkin dibaca khilafan ya karena enggak ada alifnya. Tapi benar enggak tuh i'rabnya itu? Harusnya apa? Isim ina muakhar. Ini saya duga ini ada alif yang kehapus dicetakan. Ya, fa inna takfiri khilafan gitu, ya. Khilafan. Karena khilaf juga kalau antum baca khilafah enggak mungkin jadi mudhaf. Kebaina, masa baina ya dzaraf jadi mudhaf. Ya. Apa jadi mudhafun ilaih. Ya. Ini Ya, khilafan ini ya. Wa amma idza apa idza apa? Abada. Idza abada Allah. Maqbul al ibadati. Asyirk al akbara. Maf'ul mutlak. Baik, lah. La yuqbalu amalu. Banyak gitunya antum lahannya. Syekh Marwan lancar. Aduh. Syekh Marwan itu hari. Itu Syekh Marwan lancar gitu loh. Apa langsung apa murja dulu? Hah? Masya Allah. Baru kadang-kadang. Masya Allah, luar biasa. Gimana? Jago banget dia hari ini, di pagi ini dia. Masya Allah. Dari mana tadi Abu Gila bacanya? Fa'azimul ibadah ya. Ya, fa'azimul ibadah wa kasratul ibadah idza lam takun mal ikhlas. Maka ibadah yang paling besar sekalipun, banyaknya ibadah sekalipun namun tidak disertai dengan ikhlas memurnikan ibadah pada Allah, fa innahu ghairu maqbulatin. Maka enggak diterima. Ya. Kama anna rajula sebagaimana seseorang yusalli salatan. Ya, azimatan, dia salat dengan salat yang agung, misalkan sholat apa yang paling dahsyat, misalkan sholat Jumat, sholat lima waktu, gitu kan? Ya. Sholat lima waktu, ya dengan sholat yang luar biasa lah, yutilu, yang panjang sholatnya, fihal qiyamu, ya. Yang qiyamnya itu berdirinya panjang, satu rakaat baca al-baqarah full, sujudnya doanya banyak, tasbihnya banyak. Khusyuk. Wa yutilu fiha ruku'u. Ruku'nya pun panjang. Wa yutilu fiha sujudu. Sujudnya panjang. Wa yuhassinu hajid. Dan dia sangat memperbagus sholatnya. Masya Allah. Ya. Wa qad dakhala fiha min ghairi taharatin. Ya. Namun dia. Wa qad dakhala fiha ala ghairi taharah. Namun ternyata dia sholat itu dia masuk ke sholatnya tanpa taharah. Udah rakaat pertama baca al-baqarah, rukunya sepanjang al-baqarah, sujudnya sepanjang al-baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Ya. Ternyata enggak wudu. Enggak ada taharah. Maka fa innaha ghairu maqbulatin. Maka enggak diterima itu. Ya. Baik. Ya. Hadhihi salatun ghairu maqbulatin bil ijma', berdasarkan ijma salatnya enggak diterima. Li anna taharata syartu sihhati salati. Karena yang namanya taharah syarat sah diterimanya salat. Kama sabata fi sahih, sebagaimana telah sabit ya dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, la yaqbalu Allahu salata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ya idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda'a, hingga dia berwudu. La yaqbalu salatun la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gululin. Salat tidak diterima tanpa taharah sebagaimana sedekah tidak diterima dari hasil gulul, khianat, dipunipu. Kan ada orang tuh mengatakan saya mencuri 100.000. Kalau saya sedekahin ya, kan nanti pahalanya berlipat ganda menjadi berapa? Nah, 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asri amsalha. Pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, kalau saya mencuri dosa saya cuma 1. Ya, berarti masih untung 9. Gitu kan? Nah, mencuri dosa 10 apa? Dosa 1. Sedekah 10 kali lipat. Ya udah, saya mencuri kemudian saya sedekahin. Masih untung 9. Itu hitung-hitungan. itu ya mencuri dapat dosa satu. Sedekah enggak diterima. Enggak diterima karena Nabi sabdakan wala shadaqatu min gulul. Sedekah enggak diterima dari hasil gulul. Ya. Wa hadza syartun muttafaqun alaih. Ini syarat yang disepakati. Wa hadza taqribun. Nah, ini apa namanya? Taqribun itu cara mudah untuk memahami lihadihi al-mas'alati al-azimah, ya, permasalahan yang besar ini. Wa illa fa inna syartal ikhlas. Nah, karena ya syarat ikhlas wa tauhid, dan syarat tauhid di qabul ibadati, syarat ikhlas dan tauhid untuk diterimanya ibadah itu adzamu, itu lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi min syarti taharah li qabuli shalah, daripada syarat taharah agar diterima salatnya. Tapi supaya paham dimasukkan kayak gini. Nah, dimasukkan apa namanya? Analogi seperti ini. Ya, artinya ibadah kita enggak diterima kalau ada kesyirikan, sebagaimana salat kita enggak diterima kalau ada. Ini itu saya pinjemin kunci motor kok ini. Saya bawa kuncinya. Mana lagi tadi? Ya, li'annahu idza shalla muhdisan muta'ammidan. Karena apabila dia seseorang salat dalam keadaan berhadas secara sengaja, fa inati fi takdirihi khilafan baina ahli al-ilm. Ya. Dia salat secara berhadas muta'ammidan, sengaja dia. Ini ngeledek ini. Dia sengaja, beda ya kalau enggak sengaja ya. Kalau enggak sengaja akhirnya dia lupa salatnya aja yang enggak diterima. Namun apakah dia kafir atau enggak? Sepakat ulama enggak kafir. Masa orang lupa wudu kafir? Tapi nih dia sengaja nih. Ah, saya sholat lah, enggak usah wudu-wuduan lah, langsung sholat aja. Sengaja dia. Nah, fa inna fi takdirihi ya, akan kekafiran, pengkafiran orang ini itu khilaf di antara para ulama. Khilaf. Ya. Baik, barakallahu fikum. Iya. Lihat itu di footnote. Khilafnya itu di mana? Lihat di footnote unzur syarah Nawawi ala Sahih Muslim, perkataan Imam Nawawi. Ya. Qala Nawawi Imam Nawawi dalam kitab fi syarhi ala Sahih Muslim, ajmat al ummatu ajmatil ummatu, umat telah bersepakat ala tahrimi shalah bi ghairi taharatin. Ya, akan keharaman salat tanpa taharah min ma'in, dari air, mandi wajib, mandi junud atau wudu au turabin atau turab, yaitu tayamum. Wala farqa baina salati al-mafrudati wa an-nafilati. Itu enggak ada bedanya. Wajibnya taharah untuk salat, apakah salat wajib atau salat sunnah, enggak ada bedanya. Wa sujud tilawah wa syukur, dan juga enggak ada bedanya antara sujud tilawah sujud syukur. Wa salatil janazati, dan salat jenazah ila mahuki an Sya'bi wa Muhammad bin Jarir at-Tabari. Kecuali yang dihikayatkan. Ya, mahuki ini juga sudah menunjukkan akan kelemahan hikayat atau riwayat ini. Ya. Yang dihikayatkan dari Imam Syafi'i dan Muhammad bin Jarir at-Tabari min qaulihima, dari yang dihikayatkan dari pendapat keduanya, tajuzu shalatul janazati bi ghairi taharatin. Salat jenazah boleh tanpa taharah. Wa hadza madhhabun batilun, kata Imam Nawawi itu. Ini madhab yang batil. Wa ijma'ul ulama'u 'ala khilafihi. Para ulama telah berijma' menyelisih pendapat ini. Walau shalla muta'ammidan bila udrin athima. Seandainya seseorang sholat secara sengaja enggak pakai taharah, ya, tanpa udzur asima, dia dosa. Wala yakfuru indana, dan tidak kafir menurut kami, mazhab Syafi'i wa indal jamahiri, dan juga menurut pendapat jumhur ulama. Wa haka, ya, wa hukiya an Abi Hanifata annahu yakfur litala'ubihi. Namun dihikayatkan dari Imam Abu Hanifah, ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini, takfir muayyan. Ya. Orang yang sholat sengaja enggak wudu, kafir dia. Kenapa? Karena tala'ub, main-main. Ya, ini bagian dari istihza. Baik. Nah, perhatikan kata Syekh, ya. Idza shalla muhdisan muta'ammidan, apabila orang salat secara sengaja berhadas. Ulama khilaf, berbeda pendapat tentang kafirnya orang ini. Amma idza 'abada Allah wa huwa musyrikun, adapun jika dia beribadah pada Allah dalam keadaan dia musyrik, beribadah juga pada selain Allah, fa innahu bil ijma' laisa maqbulal ibadati. Ini ijma' ulama, ibadah yang tidak diterima. Wabil ijma' huwa kafirun. Ini ijma' dia kafir. Ijma' siapa? Ijma' ulama mazhab. Ya. Itu enggak ada itu ya. Ulama mazhab yang mengatakan penyembah Nyi Roro Kidul itu oh masih muslim. Itu enggak ada ulama mazhab. Itu pendapat itu baru muncul belakangan. Ya. Adanya udur-udur seperti itu baru muncul belakangan. Di masa salaf enggak ada. Ya. Bahkan kuburiyun di masa salaf, ya, semisal gini ya, kuburi pertama dalam Islam itu baru hadir tahun abad ke-4. Kuburiyun, peribadatan kepada kubur dalam lingkup Islam baru muncul abad ke-4. Itu pun bukan oleh ahlu sunnah, oleh orang-orang Syiah, yaitu orang-orang Fatimiyun yang menisbatkan diri sebagai pengikut Fatimah bin Muhammad. Ya, binti Muhammad. Nah, merekalah yang pertama kali melakukan praktek peribadatan kepada kubur. Akhirnya diikuti oleh orang-orang sufi. Dan akhirnya seperti sekarang yang kita lihat. Ya. Nah, sebelum abad ke-4 itu enggak dikenal namanya apa? Enggak dikenal yang namanya peribadatan kepada kubur. Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Ya. Bisa dipahami sini ya. Baik, barakallahu fiik. Dan apa namanya yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di Mesir waktu itu yang melakukan praktek peribadatan kepada kubur itu dinamakan oleh para ulama saat itu adalah orang-orang gulat, orang-orang gulu yang mereka dikategorikan seperti kaum Nasrani yang gulu berlebihan menyanjung Nabi Isa akhirnya beribadah pada Nabi Isa, mereka digolongkan kepada gulat itu. Digolongkannya kepada gulat, itu seperti Nasrani. Baik, barakallahu fiik. Ya, semoga. Li'annahu asyraka billah asyirkal akbar, karena disyirik kepada Allah dengan syirik akbar alladzi la yuqbalu ma'ahu amalun, yang amal tidak diterima dengan hal ini. Oh, cukup dulu. Ya, cukup dulu, nanti insyaallah Sabtu depan kita lanjut. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.